الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih membahas masalah niat. Setelah kita pelajari, yang terakhir kita pelajari spesifikasi niat untuk mendapatkan, menghasilkan nilai sholat berjamaah, yaitu wajib berniat sebagai imam atau makmum. Jika tidak meniatkan, tidak berniat apa-apa, maka sholatnya bernilai sholat munfarid, sholat sendiri, seperti kata Nawawi. Masalah yang terkait dengan ini yang penting telah disampaikan. Ada dua masalah. Yang pertama, apabila dia berniat berjamaah sebagai makmum, bermakmum kepada seseorang yang dia sangka menjadi imamnya, ternyata orang itu tidak berniat sebagai imam. Yang rajih salatnya sah, orang itu yang dia jadikan imam tapi tidak pernah jadi imam, salat sendiri, pahalanya salat sendiri. Dia karena berniat jadi makmum dapat pahala salat jamaah sebagai makmum meskipun tidak ada imamnya, dengan dalil hadis tentang Nabi Al-Fatihah salat tarwih. Nabi Al-Fatihah membuat kamar khusus di masjid dengan tikar pasir, membuat hujrah ya dari hasir, kemudian sholat di situ. Ketika sebagian sahabat mengetahui, ikut berjamaah di belakangnya dan keadaan Nabi Sallam tidak tahu. Ketika Nabi Sallam menyadari, ya beberapa malam setelahnya Nabi merintahkan mereka pulang sholat sendiri-sendiri di rumah. Nah, asyahid sholat mereka tidak difonis batal. Sholat mereka tidak difonis batal oleh Nabi Sallam. Tidak difonis ya batal, didiamkan saja, berarti ditakrir, dibenarkan ketika mereka berjamaah di belakang Nabi SAW tanpa sepengetahuan Nabi SAW. Ada dua hadis yang disebutkan, hadis Zaid bin Thabit riwayat Al-Bukhari, hadis Anas bin Malik riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, seseorang berniat mengimami orang lain yang dia sangka ingin berjamaah dengannya, ternyata ya orang itu tidak berniat menjadi makmum. Jadi dia berniat jadi imam kepada orang yang dia sangka akan bermakmum, padahal ternyata orang itu tidak berniat makmum. Ya, sholat keduanya sah. Ini yang kami contoh pada pendapat ini. Ada khilaf dengan ulama sama dengan yang pertama, tetapi sepertinya sah karena puncaknya dia sholat untuk dirinya, jadi bernilai sholat sendiri. Nah, kemudian pembahasan berikutnya kita masuk ke mempertahankan eksistensi niat dari awal sholat sampai akhir sholat. Nah, yang dikenal diistilahkan oleh ulama pada kitab-kitab ulama, kitab-kitab fiqh, istishabu hukmin niyyah. Jika antum mendapatkan ibarah, ungkapan istishabu hukmin niyyah, yakni mempertahankan eksistensi niat selama sholat. Niatnya tetap eksis, azamnya ya, qasd, maksud dia, tekad dia ketika hendak sholat, ketika hendak bertakbir takbiratul ihram, yang itu adalah niat. Dia bermaksud bertekad untuk sholat, ya dari awal sampai akhir, kemudian dia bertakbir. Niat tersebut harus tetap eksis selama dia sholat. Nah, itu maksudnya eksistensi niat dipertahankan. Itu makna istishabu hukmin niyyah. Bukan berarti sepanjang sholat terus berniat, terus mengingat niat, terus mengingat niat. Saya imam, saya makmum, saya sholat duhur, saya sholat duhur 4 rakaat. Bukan berarti begitu. Nah, ya, karena jika sudah sholat akan sibuk dengan bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakan sholat. Yang penting eksistensinya tadi dipertahankan. Dalam arti tidak dibatalkan, tidak diputus di tengah jalan. Nah, apabila di tengah sholat dia memutus niat atau berniat membatalkan sholat, sholatnya batal. Nah, sudah dibahas ini, sudah masuk di pembahasan ini. Sudah disebut mazhab siapa ini? Ikhtilaf yang ada juga sudah dibahas, ya. Ya, sudah. Nah, ini mazhab siapa? Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Nah, dirujukkan oleh Nawawi, Ibn Qudamah. Siapa yang menyelisihi? Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah? Kenapa Abu Hanifah menyelisihi? Abu Hanifah menggunakan qiyas. Apa qiyasnya Abu Hanifah? Disamakan masalah ini dengan masalah haji. Disamakan dengan masalah haji dan umrah. Nah, bahwa pada haji dan umrah, jika terlanjur berihram, tidak bisa dibatalkan. Ya, meskipun seseorang bermaksud menghentikannya di tengah jalan dengan memutus niatnya membatalkan hajinya, tidak bisa. Nah, Abu Hanifah menyamakan hukum sholat dengan haji, dan ini qiyas yang keliru, menyelisih jumhur tiga imam mazhab lainnya, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, mengatakan beda. Nah, artinya pada asalnya suatu ibadah jika eksistensi niat pada ibadah itu diputus, ya, tidak dipertahankan eksistensinya, diputus di tengah pelaksanaan ibadah, pada asalnya batal. Adapun haji umrohnya perkecualian dengan dalil khusus. Naam. Baik. Jadi jika seorang sholat misalkan, kemudian rakaat keberapa begitu, dia ingin membatalkan sholatnya, dia ingin keluar, dia ingin memutus niatnya. Jadi dia bertekad, berazam, ya, azam, tekad, khas, bermaksud, yani berniat memutus sholat, keluar dari sholat, membatalkan sholat, jadi batal. Baik. Masalah yang kedua, apabila ragu, dia ragu, muncul keraguan antara ingin memutus sholat, membatalkan sholat, atau menyempurnakan. Nah, taraddud istilahnya, at-taraddud. Ada pun yang pertama, qat'un niyyah, yang sudah kita bahas itu, qat'un niyyah. Qat'un niyyah, memutus niat. Al-azmu ala al-khuruj min as-salah, berazam yakni bertekad untuk keluar dari salat, itu yang pertama sudah kita lewati, batal dengan. Yang kedua at-taraddud. At-taraddud, ragu antara meneruskan atau memutus salat. Muncul di pikiran, terpikir gitu. Mau memutuskan, mau membatalkan, ragu tadi. Nah, apakah ini membatalkan sholat? Apakah ini dianggap membatalkan eksistensi niat? Diperselisihkan oleh ulama. Yang rajih, wallahu a'lam, yang rajih sholat tidak batal. Eksistensi niat tidak batal karena ragu. Coba kalian perhatikan supaya bisa paham. Niat itu apa? Niat itu adalah al-qasd wal-azmu ala fi'li salah. Ya kan? An-niyya huwa al-qasd wal-azmu ala fi'li salah. Niat adalah bermaksud dan tekad untuk mengerjakan sholat. Seseorang sudah bulat tekadnya, maksudnya untuk sholat, dia pun bertakbir. Baik. Nah, di tengah pelaksanaan sholat muncul pikiran, ya, untuk memutus sholat. tapi tidak bulat tekadnya untuk melakukan itu. Ragu dia. Nah, apakah tekad yang semula ini batal dengan keraguan? Tidak, jawabannya tidak. Yang bisa membatalkan tekad yang semula, itu niat yang semula, itu tidak eksis apabila juga bertekad memutuskan. Itu yang pertama, masalah yang sudah kita lewati. Jika tekadnya bulat untuk memutus niat membatalkan sholat, berarti gugur, tidak eksis lagi. Namun ini tidak, dia masih ragu antara mempertahankan eksistensi niatnya atau memutus niat. Ragu dia. Maka ini tidak bisa menggoyangkan sesuatu yang sudah bulat sebelumnya. Tekad yang sudah bulat sebelumnya tidak rusak, ya, tidak batal dengan keraguan. Ini yang rajih. Ini pendapat sebagian fuqaha Hanabilah dan dirajihkan oleh Ibn Uthaymin. Pendapat ini terkuatkan oleh sebuah hadis. Itu hadis Ibn Mas'ud. Ketika Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu salat berjamaah qiyamul lail bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Hadisnya muttafaq alaih. Kata Ibn Mas'ud, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Sallaitu, aku salat ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, di suatu malam. Berarti salat apa ini? Qiyam lail, salat tahajud. Ini diantara dalil bolehnya kadang-kadang qiyamul lail berjamaah, kadang-kadang. Yang penting jangan rutin, jangan dijadikan kebiasaan sehingga menjadi sunnah. Tetapi ahyanan, kadang-kadang, pas kebetulan Allah takdirkan sama-sama di satu tempat di malam hari, kemudian melihat saudaranya bangun salat tahajud, ingin ikut bersamanya supaya semangat, ya, dia lihat ini lancar bacaannya, tayyib itqan bacaannya, dia bergabung bersamanya. Kadang-kadang tidak masalah, jangan diacarakan, ya, janjian, ya, berjamaah jangan dibuat rutin, kadang-kadang. Nah, ini salah satunya dalilnya. Ibnu Mas'ud pernah berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga pernah Hudzaifah, juga pernah Ibnu Abbas. Nah, hadis Ibnu Abbas nanti kita akan lewati. Fa Ibnu Mas'ud mengatakan shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Falam yazal qa'iman. Kemudian senantiasa Nabi berdiri. Terus berdiri lama gitu. Nabi al-Fatihah sunnahnya, qiyamul lailnya panjang kiraahnya. Qiyamnya panjang. Nah. Pernah membaca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah lanjut Ali Imran. Anda bisa bayangkan. Kuat. Nah. Ibn Mas'ud merasakan berat. Terus Nabi tidak ruku-ruku ini. Nah, Ibn Mas'ud padahal syab, pemuda. Apa kata Ibn Mas'ud? Saking beratnya dia rasa berdiri lama salat bersama Nabi sallallahu hatta hadha huwa asy-syahid. Mahallus syahid, mawdi'us syahid, bagian hadis yang merupakan dalil permasalahan kita. Kata Ibn Mas'ud, "Falam yazal qa'iman," senantiasa Nabi berdiri. Terus membaca. Hatta hamamtu bi amri su'in. Ini. Hatta hamamtu bi amri su'in. Atau bi amri sau'in. Hatta hamamtu bi amri sau'in. Sampai-sampai aku berpikir melakukan sesuatu yang tidak baik. Hatta hamamtu bi amri sau'in, sampai aku berpikir, berkeinginan melakukan suatu perkara yang tidak baik. Amr sawu. Qulna, kami bertanya, yakni rawi menanyakan kepada Ibnu Mas'ud, "Wa ma hamamta?" Apa yang kamu pikirkan hendak kau lakukan? Qal, kata Ibnu Mas'ud, "Hamamtu an aq'uda wa adara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Hamamtu an aq'uda wa adara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hamam, aku berpikir, berkeinginan an aq'ud, untuk duduk dan membiarkan Nabi SAW salat sendiri. Tidak sanggup melanjutkan bersama. Sampai terfikir seperti itu. Namun Ibnu Mas'ud tidak sampai bertekad melakukan itu. Muncul pikiran itu karena merasa berat, masyaqqah, ya rasa. Tapi itu tidak baik. Ibnu Mas'ud mengetahui itu tidak baik. Ya. Dan meninggalkan keutamaan pahala salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat, harus berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kadung berjamaah bersamanya, harus berjuang, bertahan terus. Nah, jadi itu tadi sifatnya ragu. Nah, jadi keinginan itu muncul, tapi sifatnya keraguan saja. Dan ternyata dia lanjut dan sholatnya tidak dianggap batal dengan sebab munculnya keraguan tadi, keinginan tadi. Bahkan ada sebagian ulama yang menjadikan ini dalil pada perkara al-azm, yakni bertekad, bahwa hal itu tidak berpengaruh. Namun kita cukupkan dengan ini saja, yakni pembahasan kita sekarang ini dalil bahwa taraddud tidak membatalkan sholat. Keraguan, munculnya keinginan, memutusnya, tapi itu ragu sifatnya, tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Dengan demikian, kita menyimpulkan bahwa pendapat ini lebih kuat. Pendapat yang kita dengar dari sebagian fuqaha Hanabil, dan dirujukkan oleh Ibnu Utsaimin, lebih kuat daripada mazhab Hambali dan Syafi'i yang menyatakan sholat batal. Mazhab Hambali dan Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan sholat batal jika ragu antara melanjutkan atau memutus. Ya, muncul pikiran untuk itu tapi ragu, maka itu sudah membatalkan sholat, eksistensi sholat sudah tidak dipertahankan. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i. Tapi wallahu alam, kalian dengar pendapat sebagian fuqaha Hanabil dukung oleh Ibnu Utsaimin lebih kuat. Keraguan tidak membatalkan eksistensi, tidak merusak eksistensi niat, wallahu alam. Jadi jika itu terjadi pada diri kita, lanjut saja salatnya, jangan dihentikan. Nah, yang muncul pikiran yang sifatnya keraguan, selama tidak bertekad memutus, tidak bertekad menghentikan, berarti eksistensi niat masih bertahan, lanjutkan. Nah, masalah berikutnya, niat, berniat melakukan pembatal sholat. Berniat melakukan suatu perkara yang tergolong pembatal sholat. Misalkan sedang sholat, dia berniat, dia merasa misalkan ketika sholat perutnya ada gangguan gitu. Akhirnya dia berniat, dia ingin keluarkan biar, dia ingin keluarkan saja gitu, biar sekalian jelas. Nah, daripada terganggu gitu, dia ingin keluarkan. Jadi dia ingin buang angin, berniat untuk membuang angin. Dia tidak tahan gitu. Nah, tadinya misalnya dia berusaha menahan, supaya tidak keluar angin. Akhirnya setelah itu sudah, dia berniat, dia bertekad, sudah dia mau keluarkan, tapi tidak keluar. Gitu. Nah. Ya, ada yang keluar, tidak terjadi. Yang membatalkan sholat kan kalau keluar, ternyata tidak jadi, tidak keluar gitu. Ternyata cuma gangguan saja. Nah, atau dia berniat ingin berbicara. Berniat ingin berbicara, berbicara ke seseorang, tapi dia tidak lakukan, tidak jadi. Tidak jadi dikerjakan, dan semisal itu. Tetapi dia tidak berniat memutus sholat. Eksistensi niatnya tetap dia pertahankan. eksistensi niat tetap dia pertahankan. Dia tidak berniat memutus sholat, tetapi ada niat untuk mengerjakan sesuatu yang itu pembatal, yang jika dikerjakan batal. Namun ini sekarang baru sebatas niat untuk mengerjakan, tetapi tidak dikerjakan. Sedangkan eksistensi niatnya tidak dipertahankan. Dia tidak berniat memutus dan membatalkan sholat, hanya saja berniat mengerjakan sesuatu yang itu jika terjadi membatalkan sholat. Seperti yang dicontohkan tadi. Bagaimana hukumnya? Apakah sholatnya batal atau tidak? Masalah ini diperselisihkan. Madhab Hambali dan Syafi'i menyatakan sholat tidak batal. Madhab Hambali dan Syafi'i menyatakan sholat tidak batal. Kenapa? InsyaAllah itu bisa memahami alasannya, ya, argumennya. Kenapa Madhab Hambali dan Syafi'i mengatakan sholat tidak batal? Karena orang yang sedang sholat, sholatnya batal dengan mengerjakan pembatal sholat. Misalkan dia sholat kemudian dia berbicara, dia sholat kemudian dia buang angin, dan semisalnya merupakan pembatal sholat. Dia sholat tapi jalan-jalan sana kemari, maju mundur tidak henti-henti, sambung menyambung, nah, melangkah sampai 5 langkah, sekali jalan sampai 5 langkah ke depan jauh gitu, berturut-turut. Nah, gerakan banyak berturut-turut, batal. Jika itu terjadi batal. Ini sekarang tidak terjadi. Dia berniat hendak mengerjakan perkara itu yang itu termasuk pembatal, tapi tidak terjadi. Nah, berarti sholat tidak batal. Dia tidak berniat memutus sholat, tidak berniat membatalkan sholat, hanya berniat mengerjakan sesuatu yang jika terjadi sholat batal. Dan ternyata itu tidak terjadi. Oleh karena itu Mazhab Hambali dan Syafi'i mengatakan tidak batal, dan ini dirujukkan oleh Ibn Utsaimin. Dirujukkan oleh Ibn Utsaimin. Ibn Utsaimin mengatakan begitu pula hanya dengan puasa. Seseorang berniat mau makan, mau minum, tapi dia tidak berniat menghentikan. Saat itu dia tidak berniat memutuskan niat. Cuma dia berniat ingin makan. Ya, saat makanan datang, dia mau makan. Tapi dia tidak memutus niatnya. Ketika makanan datang, dia tidak jadi makan. Nah, karena memang dia tidak berniat memutus niat. Hanya hendak makan. Tapi ketika makanan datang, tidak makan. Dia tidak jadi. Maka puasanya tidak batal. Sama dengan ini. Nah, wallahu a'lam, pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan batal. Yang penting betul-betul permasalahannya seperti yang disebutkan tadi, yakni tidak disertai niat memutus. Adapun jika dia berniat memutus sholatnya dengan melakukan itu, atau berniat memutus puasanya dengan melakukan itu, dengan makanannya, ibadahnya batal ketika niat dia sudah berniat memutus meskipun dia tidak mengerjakannya. Nah, adapun yang kita bahas sekarang tidak ada niat untuk memutus membatalkan ibadah sholatnya atau puasanya, hanya berniat mengerjakan suatu perkara yang itu pembatal namun tidak jadi dikerjakan, maka sholat tidak puasanya tidak terpengaruh. Nah, tidak rusak dengan itu karena pembatal itu tidak terrealisasi, tidak terjadi. Nah, selesai ya, 3 masalah. Selanjutnya kita masuk ke masalah berikutnya, yaitu masalah mengubah niat sholat ke sholat yang lain. Masalah ini sudah lewat, namun kita ulangi kembali untuk memantapkannya, yaitu mengubah niat sholat ke sholat yang lain. Nah, masih ingat? Mengubah niat sholat dari sholat mu'ayyan, yani sholat tertentu, baik itu fardu atau sunnah, ke sholat tertentu yang lainnya, ke sholat mu'ayyan lainnya, tidak boleh. Ya, dari sholat fardu sedang sholat diubah niatnya menjadi dijadikan sholat sunnah, sholat sunnah mu'ayyan, yakni diubah jadi sholat sunnah mu'ayyan, nah, jadi rawatib atau yang lainnya. Jadi dari mu'ayyan ke mu'ayyan tidak boleh. baik fardu maupun sunnah. Penting muayyan ke muayyan tidak boleh. Begitu pula dari sholat sunnah mutlak ke muayyan, ke sholat sunnah tertentu tidak boleh. Dari sholat sunnah mutlak tiba-tiba diniatkan untuk jadi rawatib, diniatkan untuk jadi witir, atau diniatkan jadi sesuatu yang muayyan, tidak bisa. Yang boleh hanya satu, apa? Mesti ingat, sholat sunnah muayyan, sholat muayyan, sholat tertentu, baik itu fardu maupun sunnah, diubah menjadi sholat sunnah mutlak. Nah, ini yang boleh. Yakni apabila ada hajat untuk melakukan itu. Seperti halnya dia sedang sholat fardu sendiri, kemudian datang sekelompok orang, beberapa orang hendak mengerjakan sholat yang sama secara berjamaah. Mana yang afdol sekarang? Sholat sendiri atau sholat berjamaah? Sholat berjamaah. Dia terlanjur memulai sholat sendiri. Tiba-tiba datang beberapa orang hendak sholat yang sama, sholat fardu yang sama, berjamaah. Sekarang ada pilihan, dia meneruskan sendiri, berarti pahalanya sholat sendiri. Jika dia bergabung dengan mereka, dapat pahala sholat berjamaah. Itu afdol. Nah, di sini menggunakan ilmu ini. Ilmu yang kita pelajari digunakan di sini. Sholat fardu adalah sholat muayyan. Sholat tertentu, apakah duhur atau yang lainnya, itu tergolong muayyan. Nah, maka di sini berlaku pilihan tadi. Ilmu yang kita pelajari sekarang, ini bisa dia mengubah niat. Ya, dia ubah niatnya sholat fardu tadi, dia ubah niatnya menjadi sholat sunnah mutlak dua rakaat. Namanya sholat sunnah mutlak dua rakaat. Nah, ini prakteknya apabila dia belum melewati dua rakaat. Setidaknya dia masih tasyahud terakhir, dia masih tasyahud pertama. Ya, dia masih tasyahud pertama. Kemudian mereka masuk. Nah, atau di atasnya, yakni al-muhim belum melewati tasyahud pertama. Nah, jika dia sudah melewati tasyahud pertama, jadi sudah rakaat ketiga dan seterusnya, tidak bisa melakukan ini karena salat sunnah mutlak itu dua rakaat. Nah, jadi setidaknya ya di tasyahud pertama mereka datang salat berjamaah. Di sini bisa dia ubah niatnya, dijadikan ini salat sunnah mutlak. Kemudian setelah tasyahud pertamanya diakhiri, ya, salawat, baca doa, ini persingkat, salam, dapat salat sunnah mutlak dua rakaat. Setelah itu gabung ke sana salat berjamaah, salat fardu berjamaah. Nah, dan ini mustahab. Asy-Syafi'i punya statement dinukil dalam Al-Majmu' oleh An-Nawawi, memberi dua pilihan. Nah, sepertinya itu sudah diimlakkan ya, bisa dilihat lagi. Nah, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, mustahab kata Asy-Syafi'i menyempurnakan sholatnya dua rakaat, kemudian dia salam darinya, dan itu bernilai sholat sunnah. Setelah itu dia bergabung sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Ini pilihan yang pertama yang diberikan Asy-Syafi'i. Pilihan yang kedua kata dia, apabila dia tidak melakukan hal itu, mustahab baginya memutus sholatnya. Dia putus sholat yang tengah dia kerjakan, kemudian dia bergabung dengan jamaah tersebut dan mengulanginya dari awal, mengerjakannya dari awal bersama mereka. Yang ini tadi dibatalkan. Jadi ada dua pilihan mustahab yang diberikan oleh Syafi'i. Pilihan yang pertama, dia ubah, dan ini yang kita bahas sekarang. Bolehnya mengubah dari muayyan ke mutlak. Jadi dia ubah niatnya, yang tadinya berniat sholat fardu, maka dia ubah menjadi sholat sunnah mutlak dua rakaat. Kemudian salam, kemudian bergabung dengan jamaah tersebut agar bisa sholat fardu berjamaah dengan mereka, nilainya lebih utama pahalanya. Ini prakteknya seperti yang sudah kalian dengar, selama belum melewati tasyahud pertama, belum berdiri ke rakaat ketiga. Nah, setidaknya minimalnya dia masih di tasyahud pertama. Nah, agar dia bisa mengubahnya sholat sunnah mutlak dua rakaat salam. Nah, kemudian bergabung dengannya salat fardu berjamaah di sana. Jika sudah melewati ya jika sudah melewati tasyahud pertama tidak bisa dipraktekkan ini. Bisanya pilihan yang kedua yang dilakukan, yaitu apa? Dia putus sholatnya, dia di rakaat ketiga misalkan, ya, putus sholatnya keluar terus gabung ke sana. Nah, supaya berjamaah, kalau sholatnya berjamaah nilainya lebih besar pahalanya. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan hal yang sama dalam Asy-Syarhul Mundhir. Pada pembahasan niat, pada pembahasan ini pada jilid 2 halaman 301, Ibnu Utsaimin mengatakan sebagian perkara ini ada yang hukumnya mustahab. Ada yang hukumnya mustahab. Yakni mengubah niat ini tadi. Ya. Ketika seseorang sedang mengerjakan sholat fardu, lalu datang beberapa orang mengerjakan sholat fardu yang sama secara berjamaah. Dalam hal ini ada 3 pilihan, kata Ibnu Utsaimin. Nah, Asy-Syafi'i memberi 2 pilihan mustahab. Ibnu Utsaimin memberi 3 pilihan. Nah, tapi ujung-ujungnya sama dengan Asy-Syafi'i. Dari 3 pilihan itu ada 2 yang mustahab. Pilihan yang pertama, boleh jika dia memilih itu. Yaitu, ia meneruskan sholat fardu ini sendiri. Dia teruskan hingga selesai. Tidak terpengaruh dengan kehadiran mereka berjamaah. Dia teruskan sholatnya, sholat sendiri sampai selesai. Dan dia tidak mengerjakan secara berjamaah. Tapi pahala yang dia dapat, pahala sholat munfarid, sholat sendiri. Nah, pilihan yang kedua, ia memutus sholatnya dan ikut sholat berjamaah bersama mereka. Ini mustahab, kata Syafi'i tadi, ya. Nah, pilihan yang ketiga, kata Ibnu Utsaimin, ia mengubah niat menjadi sholat sunnah 2 rakaat. Jika ia sudah mengerjakan 2 rakaat dan sedang pada tasyahud pertama, kata Ibnu Utsaimin, jika dia sudah mengerjakan 2 rakaat dan sedang berada pada tasyahud pertama, ia menyempurnakan tasyahudnya, selesaikan tasyahudnya, lalu salam, sehingga dia mendapatkan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, dapat pahala, masya Allah. Selanjutnya dia ikut sholat fardu secara berjamaah bersama mereka, bersama jamaah yang hadir. Akhirnya dapat 2 ibadah, dapat sholat sunnah mutlak 2 rakaat, dapat pahala. Sholat fardunya lebih utama karena dia laksanakan secara berjamaah. Nah, kata Ibnu Utsaimin, pengalihan dari sholat fardu ke sholat sunnah di sini hukumnya mustahab demi menyempurnakan sholatnya sebagai sholat sunnah dan menghasilkan sholat fardu secara berjamaah bersama mereka. Namun, ada namun terakhir, apabila ia khawatir ketinggalan sholat jamaah, jika dia berusaha merealisasikan pilihan yang ketiga, misalkan dia baru saja bertakbir, Allahu Akbar, baru mulai dia, baru baca Al-Fatihah, datang orang-orang itu, qomat, sholat berjamaah mereka. Ini baru mulai. Ternyata mereka lebih cepat cara sholatnya. Nah, wah, ini, ya, dia sekarang ingin mengubah niatnya. Dia jadikan 2 rakaat sholat sunnah mutlak. Boleh kan? Dengan keinginan, dengan niat nanti bergabung ke sana. Tapi, di sana, dia belum selesai rakaat pertama, di situ sudah bangkit rakaat kedua. Wah, diperkirakan ini enggak dapat itu cepat mereka cara salatnya. Nah, jika dia khawatir ketinggalan, maka apa kata Muhammad? Putus salatnya, keluar. Putus salatnya, keluar kemudian bergabung ke sana. Ini afdal. Difahami? Nah, sekarang pembahasannya. Kenapa ini dibolehkan? Yakni memutus salat, padahal ini salat fardu, kenapa dibatalkan? Nah, padahal yang namanya sholat fardu wajib. Ketika sudah mulai tidak boleh dibatalkan. Ini kenapa dibolehkan? Jawabannya tidak boleh dibatalkan jika tidak ada alasan. Nah, yakni dibatalkan begitu saja kemudian pergi dan tidak mengerjakan sholat. Wah, ini tidak boleh, haram meninggalkan sholat fardu, tidak boleh. Yakni dia sedang sholat fardu kemudian dia batalkan terus pergi dan tidak sholat, melalaikan sholat, ini haram. Tetapi ini sekarang bukan itu. Dia memutus sholatnya, membatalkan sholatnya karena hendak beralih mengerjakan sholat yang sama dengan cara yang lebih utama, yaitu berjamaah, pahalanya lebih besar. Sehingga ini boleh, bahkan mustahab. Nah, kata Ibn Utsaimin, nah ini tambahan dari Ibn Utsaimin yang penting. Nah, di antara dalil yang menunjukkan boleh membatalkan sesuatu yang sifatnya fardu sekalipun karena akan beralih kepada yang lebih afdal. Fardu itu tetap dikerjakan nanti tapi dengan cara yang lebih afdal, boleh. Yaitu Nabi Alaihissalam pada Hajjatul Wada. Nabi Alaihissalam pada Hajjatul Wada, beliau hajinya adalah kiron. Nabi hajinya kiron, yakni digandeng, disatukan haji dan umrah, dan beliau membawa hadi dari awal, yasuful hadi. Maaf. Ini tidak bisa diubah saja. Mayoritas sahabat ya tidak membawa hadi. Mereka berniat ifrad, yakni menyendirikan haji. Jadi ihramnya ketika di tempat berihram di Dhul Hulaifah. Nah, di miqat, ketika di miqat, ihramnya adalah Allahumma labbaika hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu berhaji. Niat ihramnya apa? Haji. Sudah langsung berniat berhaji. Ifrad namanya. Menyediakan haji. Kalau Nabi, hajjan wa umratan. Digandeng, disatukan haji dan umrah. Ini namanya kiram. Adapun sahabat-sahabatnya, ya, mereka ifrad. Nah, kata Nabi SAW di tengah perjalanan, memerintahkan kepada sahabatnya, batalkan niat ifradnya, ubah niat menjadi umrah. Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengubah niat yang tadinya ifrad, haji ifrad, ihramnya dirubah jadi apa? Niatnya diubah jadi umrah. Jadi niat haji itu dibatalkan dan diganti dengan niat umrah. Bagi yang tidak membawa hadi. Bagi yang memang tidak membawa hadi. Adapun yang bawa hadi tidak bisa. Nah, kenapa Nabi SAW menganjurkan mereka, merintahkan mereka melakukan itu? Kenapa memerintahkan sahabat melakukan itu? Supaya mereka bisa tamattu, dan itu afdhal. Jadi jika mereka mempertahankan ifradnya sampai ke Makkah, menunaikan haji ifrad, selesai, tidak dapat umrah, hanya dapat haji. Maka demi mendapatkan yang afdal, yaitu dapat haji dan umrah dalam satu safar tersebut, ini afdal namanya tamattu. Caranya yang ini, niat haji ini diubah menjadi umrah. Ditukar niat menjadi umrah. Yang tadinya haji ifrad diganti jadi umrah. Jadi sampai ke Makkah berumrah. Bukan berhaji. Berumrah, langsung menunaikan umrah. Selesai umrah, tahallul. Menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, Yaumut Tarwiyah, haji dimulai, berihram lagi, melakukan haji. Sehingga dapat umrah dan dapat haji. Itu namanya apa? Tamaddu. Itu afdal. Yang kita inginkan dari hadis ini dalil boleh mengganti niat, mengubah niat, membatalkan sesuatu yang sifatnya fardu. Tadi haji ifrad itu kan fardu kan? Nah, tapi Nabi mengatakan batalkan, ganti niat jadi umrah untuk beralih ke sesuatu yang lebih utama. Difahami? Sama dengan ini, dia sholat fardu. Jika dia teruskan sendiri, pahalanya sholat sendiri, maka dia ubah, ya, jadi sholat sunat dan bukan yang kita bahas. Yang kita bahas, dia niatkan, dia batalkan. Dia keluar dari sholat, dia putus karena khawatir ketinggalan berjamaah, dia putus sholatnya. Padahal ini sholat fardu, tapi dia batalkan demi kemudian bergabung dengan jamaah tersebut agar bisa menunaikannya sholat berjamaah bersama mereka agar pahalanya lebih utama. Difahami? Nah, adapun jika tidak khawatir ketinggalan berjamaah, terlihat oh mereka pelaksanaannya tidak cepat, bisa disusul, maka dia ubah niatnya. Jadi yang afdal adalah dia ubah niatnya menjadi sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Nah, dan salam dengan bergabung dengan mereka. Asalkan belum melewati tasyahud pertama. Difahami ya? Nah. Dan ini mungkin terjadi jika kita misalkan masuk ke suatu masjid. Ya. kita tidak tahu kalau ternyata belum berjamaah orang di situ, kita sholat. Ternyata baru datang jamaahnya sholat. Nah, ya, mungkin kita tidak dengar adzan. Ternyata orang-orangnya belum pada datang, kita datang, tidak ada orang, kita langsung sholat. Oh, ternyata ada orang pada datang, baru sholat. Atau semisal dengan itu. Nah, ini kita bisa praktekkan ini. Ilmu yang kita pelajari sekarang. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan.